Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi ja'alana minal muslimin al mu'minina. Fassalatullahi wassalamu ala habibina wa syafiina wa maulana sayyidina Muhammad. إمام المؤمنين إمام المسلمين وعلى آل المطهرين وأصحاب الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا أكرمنا أكرمنا بالإسلام وبالإيمان وثبت يا ربنا قلوبنا على هذا الإيمان وعلى هذا الإسلام وإنا يا ربنا أئنا يا ربنا على تطهير قلوبنا من الشرك والنفاق والحقد والحسد والكبر والرياء وعنا يا ربنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا ربنا اغفرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد حاضرين حاضرات كمسلمين والمسلمات para pendengar dimanapun Anda berada dan juga para pemirsa semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita terus tingkatkan syukur kita atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita hingga hari ini, detik ini, dan semoga nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita akan terus dan terus dijaga hingga kelak kita masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antaranya adalah nikmat kehadiran kita. Lintaskan di hati permohonan kepada Allah, ya Allah, setelah Engkau masukkan ke majlis mulia ini, Engkau rindukan hati kami untuk menghadiri tempat mulia ini. Kemudian Engkau mudahkan kami untuk menghadirinya, maka kami mohon, ya Allah, jangan Kau cabut nyawa kami kelak kecuali kami adalah termasuk golongan perindu-perindu kemuliaan dan majlis mulia semacam ini. Ini yang harus senantiasa kita hadirkan. Alangkah bahagianya dan indahnya jika ada di antara kita, setelah panjang umur, banyak ibadah, taat, sehat, kemudian dicabut nyawanya dalam keadaan menuntut ilmu, dalam keadaan melakukan kebaikan, dan itulah mati dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan rindu, mungkin ada orang meninggal di rumahnya, mungkin ada orang meninggal di rumah sakit. Akan tapi yang diingat adalah majlis mulia yang biasa aku hadir, tapi aku sekarang tidak bisa hadir. Biarpun dia berbaring di rumahnya, maka ketahuilah, ia akan terus mendapatkan pahala dan akan dicatat sebagai seorang yang hadir. Itulah berkah daripada istiqomah dan faedah istiqomah. Yang biasa istiqomah, kalaupun suatu ketika tidak datang karena ada kesibukan ataupun karena sakit, maka pahala tetap akan dikirim oleh Allah karena keistiqomahannya. Istiqomah, yaitu istiqomah itu asalkan kita punya kesempatan dan waktu, kita pasti datang. Itu istiqomah. Maka semoga Allah senantiasa memberikan kita keistiqomahan hadir di tempat ini dan terus hingga sampai akhir hayat kita, termasuk perindu dan pecinta majlis ta'lim, majlis zikir, majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita sudah sampai kepada surat ke-79 dari surat Al-Imran. Ali itu keluarga Imran, keluarganya Imran. Sebab di sini akan disebutkan kisah keluarganya Imran. Baik, kita langsung mentadaburi ayat 79 dan 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana li basyarin ayyutiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yakula linnasi kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tatrusun wa la ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba ayya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Nabi ini khitabnya kepada Nabi yang diajak bicara. Nabi dan nanti terus ke bawah adalah penerus-penerus Nabi. Maka nali basyarin, tidaklah ada seorang manusia yang yu'tiyahullahu, diberi oleh Allah al-kitab, kitab suci, wahyu, wal-hukma, pemahaman tentang hukum-hukum syariat, wan-nubuwata, diberikan kenabian, thumma yakula, kemudian berkata linnasi, kepada orang yang ada di sekitarnya, kunu ibadan li, menjadilah engkau hamba-hambaku, maksudnya yang menyembah kepadaku, yang beribadah kepadaku, min dunillahi, dengan meninggalkan Allah, bukan kepada Allah, selain Allah. Tidak ada seorang nabi pun yang diberi oleh Allah kemuliaan. Lihat, dosa tidak ada pada nabi, semua akan diberi oleh Allah, pertolongan dari nabi, dari Allah, mukjizat dan segala keistimewaannya, kecerdasannya, amanahnya, kejujurannya, dan seterusnya, sifat-sifat kenabian. Tidak ada satupun dari nabi yang di saat diberi oleh Allah kelebihan dari wahyu, kemudian pemahaman, kemudian kenabian tersebut, lalu kemudian berkata kepada orang yang berada di sekitarnya, yang bakal mengaguminya karena kelebihan yang diberikan oleh Allah. Tidak pernah ada nabi berkata, jadilah kau hamba-hambaku yang menyembah kepadaku, membesar-besarkan aku, sembah aku. Tidak ada yang demikian itu. Akan tapi yang ada adalah, walakin, akan tapi, mereka berkata kepada, para nabi itu berkata kepada umat, kunu, menjadilah engkau. Kunu, menjadilah engkau. Rabbaniyina, hamba-hamba. Jadi istilah Rabbaniyin ini adalah hamba-hamba yang terdidik hatinya, kenal Allah, dan hanya mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbaniyina, hamba-hamba yang terdidik, hamba-hamba yang hanya mengabdikan diri kepada Allah dengan bima kuntum tu'allimuna al-kitaba, dengan apa yang engkau ajarkan dari kitab suci, wa ma kuntum tadrusun, dan apa yang engkau mengerti dan engkau pelajari. Maknanya, tidak ada satu nabi pun, ayat berapa, 79 ya, nabi tidak diperintahkan, dan tidak ada nabi yang di saat menyeru kepada umat itu, kemudian setelah itu lalu berkata, sembahlah aku. Ini pendidikan dua sisi. Yang pertama, pendidikan kepada orang yang menjadi nabi, dididik Allah. Jangan kau katakan, wahai para nabi, bahwasanya engkau adalah pantas untuk disembah. Dan juga pendidikan yang kedua, kita pun demikian. Jangan sampai kita menjadikan nabi itu Tuhan, mengkultuskan nabi. Pendidikan yang pertama adalah untuk para nabi dan penerus-penerusnya. Dan hal-hal yang semacam ini, pelanggaran tidak akan terjadi kepada nabi karena nabi adalah maksum. Akan tapi bisa saja pelanggaran ini terjadi kepada selain nabi yang mengaku sebagai penerusnya nabi. Yang mengaku sebagai ulamanya nabi, ternyata ada nanti hamba-hamba Allah yang di saat menyeru kepada umatnya, seolah-olah mereka menyeru kepada Allah. Akan tapi pada hakikatnya mereka menyeru umat kepada dirinya sendiri. Untuk mengagungkannya, memuliakannya. Yaitu adalah ulama-ulama atau orang-orang yang mempunyai ilmu. Akan tapi yang dikejar di balik ilmunya adalah membesar kesombongannya. Dan ini ada disebut oleh Rasulullah dengan ulama su', sehingga bangga dengan dikerumuni orang yang ada di sekitarnya. Bangga dibesarkan orang. Bahkan di saat seperti itu pun ternyata muncul kesyirikan-kesyirikan yang tersembunyi di dalam hatinya. Seolah dia bisa mengumpulkan orang banyak itu hanya karena kehebatannya. Agak padahal dia tidak akan bisa mengumpulkan satu orang pun kecuali karena Allah menghendakinya. Dan seolah-olah dia mendapatkan ilmu tadi dari dirinya sendiri. Sehingga masuk bab ujub, berbangga dengan dirinya. Kemudian masuk bab sombong. Dan itulah manusia-manusia yang saat itu seolah-olah dia sebagai wakilnya Nabi, akan tapi ternyata yang diseru adalah bukan kepada Allah. Dia tidak menyerukan umat agar menyembah Allah, akan tapi untuk mengagungkan dirinya sendiri. Ini yang pertama. Ulama-ulama su, ulama yang hanya memikirkan tentang besarnya pesantrennya, yang memikirkan tentang besarnya umatnya, penting besarnya dirinya, sehingga muncul penyakit di dalam hatinya lebih busuk daripada penyakitnya orang-orang lain. Kedengkian, dengki dengan sesama ustaz, musuhan dengan sesama ustaz. Ada ustaz yang satu faham, satu madhab, satu manhaj, bahkan mungkin satu guru maju, ternyata pun di situ harus bermusuhan. Kenapa? Yang dibesarkan adalah hatinya. Ya lupa bahwasanya engkau membawa orang bukan untuk mengagungkanmu, akan tapi engkau membawa orang untuk mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah, bukan mengagungkan dirimu sendiri. Akan tapi semua nabi dan juga penerus-penerus nabi itu hendaknya mereka selalu menyeru kepada umat, kunu, jadilah engkau rabbaniyina, hamba-hamba yang kenal Allah secara sesungguhnya, dinisbatkan kepada Rabb. Maksudnya hidup matinya adalah karena Allah, dengan Allah, dan untuk Allah. Jadi hanya karena Allah. Rabbaniyina, jadilah engkau rabbaniyina, hidupmu untuk Allah. Dan ini yang dibangun, yang dibangun di dalam hati umat seperti itu semestinya oleh para ulama. Para nabi ya, jelas, akan tapi para ulama pun harus membangun bagaimana hati orang yang berada di sekitarnya itu akan menjadi hati-hatinya orang rabbaniyin. Semua sepak terjangnya adalah karena Allah dan untuk Allah. Rabbaniyin, hamba-hamba yang terdidik kenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan ciri-ciri ilmunya benar-benar benar, kemudian dia pun rajin mengamalkan ilmunya, kemudian lebih dari itu apa yang ada di dalam hatinya, ia melakukan itu semua karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah Rabbaniyin. Bima kuntum tu'allimun al-kitaba. Karena ciri Rabbaniyin itu, kalau mereka ulama-ulama yang Rabbaniyin itu akan selalu mengajarkan kebenaran. Mengajarkan kebenaran, sehingga ada istilah ulama Rabbani. Ulama Rabbani adalah ulama-nya Allah subhanahu wa ta'ala. Ulama-nya Allah yang ia akan berusaha untuk mengajarkan kebenaran. Dan di saat membaca pun adalah dengan ketulusan karena Allah. Bima kuntum tu'allimun al-kitab. Dengan apa yang kau ajarkan dari kitab. Kalau kaum muslimin, ulama kaum muslimin adalah Al-Quran. Dan ulama-ulama dari uhamba, dari agama lain pun adalah kitab suci yang diturunkan kepada mereka. Dan bukan merubah. Akan tapi yang terjadi pada kitab suci yang lainnya itu mereka merubah kitab suci mereka. sehingga akan merubah. Yang semula Nabi Musa, Nabi Isa itu adalah sebagai hamba Allah, akan dirubah menjadi Tuhan di situ. Dan bukan seperti itu yang seharusnya engkau lakukan, wahai para ulama-ulama. Ulama Nasrani waktu itu. Engkau adalah menjadikan hamba Allah menjadi hamba-hamba yang Rabbani. Bukan engkau mengangkat Nabi Isa AS sebagai Tuhan. Tapi engkau tetap menganggap Sayyidina Isa AS sebagai manusia yang mendidik manusia-manusia kenal Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'murukum an tattakhidul, nah ini yang pertama. Yang kedua, larangan mengkultuskan nabi, apalagi mengkultuskan selain nabi. Mengkultuskan nabi, mengkultuskan Rasulullah tidak diperkenankan. Mengkultuskan Rasulullah tidak diperkenankan. Dan akan tetapi seperti apa sih mengkultuskan yang dilarang di sini? Sudah ada jelas, sangat jelas. Kalau Rasulullah pernah bersabda dalam hadis sahihnya, "Latutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam." Jangan engkau kultuskan aku, itra itu berlebihan. Jangan engkau kultuskan aku seperti orang-orang Nasrani mengkultuskan Sayyidina Isa alaihi salam. Dalam lanjutan hadis tersebut, bagaimana mereka mengkultuskan Nabi Isa? Yaitu mereka di saat mengatakan bahwasanya Isa itu adalah ibnullah, anak Tuhan. Yang akhirnya menjadi itu Tuhan menurut keyakinan mereka. Itu adalah kultus. Dan di sini pun ada kultus, yaitu seorang nabi yang mengatakan kepada pengikutnya, "Kunu ibadan li, jadilah engkau hamba-hambaku yang menyembah kepadaku." Itu kultus. Dan memang ada nabi yang dikultuskan. Nabi yang dianggap sebagai Tuhan, Nabi Isa alaihissalam. Uzair pun dianggap sebagai Tuhan. Dan ada nanti menganggap selain Allah itu adalah Tuhan. Dan itu yang dilarang, kultus. Jadi jangan engkau kultuskan nabi. Jadi melarang, Allah melarang mengkultuskan nabi. Tetapi lihat, banyak orang berlebihan memahami makna kultus, sehingga menyanjung memuliakan nabinya katanya kultus. Ini juga kesalahan yang harus diluruskan. Kalau kita menyanjung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sanjungan, kalau kita mengatakan Nabi punya kelebihan, asal itu boleh-boleh saja. Sanjunglah Nabimu, Nabi Muhammad, dengan kemampuan engkau membuat syair, engkau membuat puisi, atau engkau menyusun kalimat yang indah, boleh sebebas-bebasmu, asalkan satu tok. Jangan engkau angkat mereka sebagai Tuhan. Jangan engkau angkat beliau Rasulullah sebagai Tuhan, dan engkau jadikan Tuhan. Itu saja. Maka ada sebagian orang, subhanallah, hanya berkumpulnya seseorang, kemudian menyanjung Rasulullah, membaca sejarah Nabi, lalu dibilang itu kultus. Membaca salawat kepada Nabi, kultus. Menyebut kisah-kisah kemuliaan Nabi, dikatakan kultus. Ini adalah suatu kejahatan yang paling jahat, adalah menuduh orang melakukan satu kesyirikan. Kalau Anda menuduh orang berzina, dosa gede dan engkau harus dicambuk. Menuduh orang berzina, menuduh orang melakukan dosa adalah dosa. Dan dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah. Maka ketahuilah, mereka-mereka yang menuduh kaum muslimin menyekutukan Allah, mereka telah melakukan dosa yang paling gede dan mereka tidak sadar. Bagaimana orang mengkultuskan Nabi? Orang mengkultuskan Nabi masuk bab syirik. Menganggap Nabi sebagai Tuhan. Adakah di antara orang-orang yang gemar membaca sejarah Nabi, atau katakan yang merayakan maulid Nabi SAW, menyanjung Nabi, apakah ada di antara mereka yang mengatakan Nabi adalah Tuhan? Tidak ada. Maka menuduh orang-orang ini sebagai orang yang mengkultuskan Nabi, maka itu adalah sebuah kejahatan yang sangat jahat. Dosa yang amat dosa. Memang tidak boleh, lihat, dicontohkan oleh Nabi. Jangan kau kultuskan aku. Seperti orang-orang Nasrani mengkultuskan Sayyidina Isa. Dan contoh itu pun disebut, bagaimana orang Nasrani mengkultuskan Sayyidina Isa. Diangkat sebagai anak Tuhan. Yang akhirnya diyakini sebagai Tuhan. Tuhan Yesus. Ini ada di dalam hadis yang sangat jelas. Di sini pun juga dijelaskan. Ini kultus. Kalau ada Nabi berkata, "Kunu ibadan li, jadilah engkau hamba-hambaku, penyembah-penyembahku," maka itu kultus. Maka dari itu, harus kita jelaskan. Mengkultuskan Nabi adalah tidak diperkenankan. Mengkultuskan Nabi tidak diperkenankan. Akan tetapi, apa yang disebut dengan mengkultuskan itu? Apa yang disebut dengan mengkultuskan? Kalau seandainya, baik, Kita mengatakan Nabi telah memberikan kepadaku hidayah. Tidak kultus. Memberikan kepadaku petunjuk. Seperti halnya di saat kita berbicara kepada guru kita, guru berikan kepada saya petunjuk. Akhirnya guru memberikan kepada kita petunjuk. Cuman ada sebagian orang langsung mengatakan itu adalah syirik. Selagi keyakinan kita masih bahwasanya yang hakikat yang memberikan petunjuk adalah Allah. Bahkan Allah sendiri menyebut Nabi Muhammad itu memberi petunjuk. Lihat. Innaka engkau wahai Muhammad latahdi, sungguh engkau akan berikan petunjuk ila siratim mustaqim, kepada jalan yang benar. Loh, Nabi Muhammad juga memberikan petunjuk. Ada sebagian orang tuh terlalu terburu-buru. Ada riwayat dari Imam Ahmad, hadis lemah. Sayyid adalah Allah. Maka kalau kita mengatakan Nabi Muhammad sayyid, maka itu adalah kafir. Hadis sayyid adalah al-sayyid wal Allah. Itu sayyid adalah Allah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Akan tapi dia lupa bahwasanya Imam Bukhari meriwayatkan hadis. Imam Muslim meriwayatkan hadis dan Ashabus Sunan semuanya meriwayatkan hadis bahwasanya Nabi sendiri pernah berkata bahwasanya anna sayyidu waladi Adam wala fakhr, dalam riwayat yang berbeda ana sayyidun nasi wala fakhr, ana sayyidun nasi yaumal qiyamati wala fakhr, ana sayyidu waladi Adnan wala fakhr, dalam riwayat yang berbeda-beda aku adalah sayyidnya manusia tapi enggak sombong. Loh, lah Nabi sendiri menyebut dirinya sayyid. Sayyid adalah man sada ghairahu. Faqa ghairahu fil ilmi wal rifqi wal hilmi. Orang yang melampaui yang lainnya dalam keutamaan. Bahkan seorang manusia pun bisa disebut sayyid. Nabi pun pernah menyebut Sa'ad bin Ubadah, salah satu sahabat Nabi, sebagai sayyid. Waktu itu Sa'ad datang, ada pengikut-pengikut kaum Ansar itu kedatang Sa'ad bin Ubadah, lalu Nabi berkata kepada orang-orang Ansar, kumu li sayyidikum, bangkit berdirilah kau untuk tuanmu itu. Nabi pun mengatakan sayyid. Nah, jadi ada beberapa sifat yang bisa digunakan untuk Allah, digunakan untuk manusia, tapi di manusia bukan pada hakikatnya. Bukan pada hakikatnya. Tapi hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya adalah yang memberi kehidupan kita adalah Allah. Kita sebut Anda berkuasa. Anda taqdir, ana qadir, aku mampu melakukannya. Tapi lihat kemampuan kita karena Allah. Jadi mengatakan syirik itu tidak gampang. Maka jangan mudah kita terbawa dengan mensyirik, mengkafirkan, mensyirikkan seperti sebagian kaum muslimin. Bahkan sampai ini yang sering hampir, kenapa saya bingung. Tidak di Bogor, tidak di Jawa Timur, tidak di ini. Ada orang katanya membaca salawat dariah adalah syirik. Dari segi apa? Hanya karena itu lafad-lafad syirkiah. Misalnya, tanhalu bihil uqat. Akan terurai segala ikatan bihi dengan Nabi. Padahal di sini adalah kalimat dengan bihi dengan Nabi. Kalau seandainya kita katakan Nabi yang menguraikan segala permasalahan, itu pun tidak kita katakan syirik kok. Kenapa dikatakan bihi, apalagi dengan Nabi dikatakan syirik? Nabi yang mengurai permasalahan kita. Permasalahan yang paling berat di hati kita adalah kekafiran, kegelapan. Allah kirim kepada kita hidayah. Innaka latahdi ila siratim mustaqim. Allah, engkau wahai Muhammad, memberi petunjuk kepada hamba kepada jalan yang benar. Jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada solawat nariyah dibilang solawat syirkiyah. Saya itu dari mana pemahaman itu ada? Dan memang kadang-kadang begitulah. Kalau sudah orang dikuasai dengan sedikit kebencian di dalam hati, kemudian menjadi bodoh. Yang semula dia orang yang katanya ngerti akan menjadi bodoh karena hatinya itu yang kotor. Solawat apa lagi katakan ini? Tibbil kulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tibbil kulubi dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha. Nabi Muhammad adalah obatnya hati. Tabib, dokternya hati. Shifanya hati. Wa dawa hati. Wa ghidaiha, makanannya hati. Itu sudah dikatakan juga syirik. Makanan hati. Kita tidak mengangkat Nabi sebagai Tuhan. Nabi penyembuh hati. Allah. Di saat disebut nama Nabi SAW, seharusnya hati ini menjadi tenang. Kita tidak mengatakan Nabi adalah sebagai Tuhan. Maka banyak keunikan-keunikan masyarakat ini, lihat, salah memaknai ini. Kadang-kadang lihat, menyalahkan orang-orang yang bertawasul dengan ulama dan para Nabi dengan ayat ini. Para Nabi tidak disuruh untuk menjadikan, tidak disuruh para Nabi untuk, tidak disuruh menyeru kepada umatnya agar umatnya mengakui mereka Tuhan. Nabi tidak menyuruh kita menyembahnya. Seolah-olah begitu. Seolah-olah kita itu menyembah Nabi. Seolah-olah kita itu menyembah Nabi. Dan ini problem besar. Maka harus dua hal yang perlu kita perhatikan dalam ayat ini. Yang pertama, sebagai pewaris Nabi, hati-hati. Di saat engkau menyeru, bukan tugas menyeru manusia untuk kepadamu, akan tapi engkau bawa manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam motivasi dakwah yang sering kami sampaikan, lihat. Hakikatnya juru dakwah, ustaz, warasatul anbiya, pewarisnya para nabi, membawa umat kepada ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Semua. Dan ini tugas semuanya, bukan ustaz saja. Siapapun dari kita hendaknya punya tugas berdakwah, karena disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Kalian semua adalah sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah manusia. Dengan ciri khas ta'muru man nabil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari, mengajak kepada kebaikan, menjauhkan orang dari kemungkaran. Lihat, siapa ini? Semua orang yang ingin mulia. Dan di sini tidak hanya kiai saja yang diajak bicara oleh Allah. Semua orang yang ingin mulia, maka hendaknya ia mengambil bagian amar ma'ruf nahi munkar. Dengan kemampuannya, yang pejabat dengan jabatannya, yang orang kaya dengan kekayaannya. Sebab hakikat amar ma'ruf nahi munkar itu membawa orang dari kemungkaran kepada kebaikan. Berdakwah membawa umat kepada ridho Allah. Lihat. Dengan cara apapun. Kalau hadis Nabi yang Nabi pernah mengingatkan kepada Sayyidina Ali, wa ya Ali la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa ma fiha, wa fi riwayatin khairun laka min humurin na'am. Wahai Ali, kalau Allah memberikan petunjuk kepada seseorang, bika gara-gara kamu, bik sebab kamu, apakah kau ajar dia, atau kau sekolahkan dia, atau kau bawa dia ke tempat yang mulia lalu menjadi mulia, yang penting orang itu baik kok sebabnya adalah kamu, maka itu lebih bagus daripada dunia seisinya. Maka ini tugas semuanya. Jadi tugas dakwah adalah tugas semuanya membawa umat kepada Allah. Tapi ingat, jangan lupa. Engkau hendaknya mengatakan kunu robbaniyina, bukan kunu ibadan li. Jadi kita membawa umat kepada Allah. Nabi membawa umat kepada Allah. Nabi membawa umat kepada ridha Allah, bukan membawa umat kepada dirinya. Nah, kalau seorang ustaz sudah salah, ridha Allah kurang diyakini biasanya. Sehingga yang diinginkan adalah ridhonya manusia disanjung di dunia. Maka lihat, ia akan berubah bahwa mestinya umat ini dibawa kepada Allah, akhirnya umat dibawa kepada dirinya sendiri. Sehingga dia hanya membesarkan majlisnya, mencari sanjungan dari manusia, dan setelah itu dia adalah seolah-olah menjadi orang yang paling baik. Masuk bab di dalamnya adalah kesombongan, dan itu adalah sifat Allah yang diambil, dan Allah akan marah kepadanya. Lihat, ini. Jadi ada dua makna yang bisa diambil. Ingat, penerus para nabi yang berdakwah di jalan Allah, jangan sampai engkau menjadikan manusia itu untuk berkerumun di hadapanmu untuk memuliakanmu, mengagungkanmu, membesarkan kesombonganmu, akan tapi bawalah umat kepada Allah. Satu hal. Yang kedua adalah jangan kultuskan nabi. Jangan kultuskan nabi, jangan kultuskan penerus para nabi. Mengkultuskan, kalau Anda mengagumi guru wajar. Dengan ilmunya tentunya yang pernah engkau mengerti. Kalau masih ingat hikmah pada pertemuan yang lalu, ada orang berdusta, mengagungkan gurunya dengan berlebih-lebihan sampai masuk bab bohong. Sehingga membuat keramat-keramat palsu atas nama gurunya. Hanya karena pengen dia itu dianggap gurunya lebih hebat dari yang lainnya. Itu sudah masuk bab yang salah. Berlebihan. Padahal guru-guru mulia tidak senang kalau disebut karomahnya sekalipun. Takut jadi fitnah. Tapi kadang seorang murid berlebihan. Berlebihan. Kalau bercerita tentang sesuatu yang tidak ia ketahui, dusta. Dan itu masuk bab kultus tadi. Baik, mengkultuskan manusia tidak diperkenankan. Mengkultuskan Nabi dilarang. Cuman ingat, awas. Hati-hati apa yang disebut kultus itu. Kultus mengangkat Nabi sebagai Tuhan itu kultus. Kalau kita menyanjung Nabi Muhammad SAW dengan bermacam-macam sanjungan, tidak akan sampai kepada kultus. Kalau kita katakan Nabi adalah matahari, mata Nabi adalah rembulan. Kultus, kalau hakikat justru malah merendahkan Nabi. Kalau kita anta syamsun, anta badrun, ya Rasulullah engkau adalah rembulan dan engkau adalah matahari. Kalau kita mengatakan itu hakikat justru malah merendahkan Nabi. Sebab Nabi lebih agung daripada matahari dan rembulan. Merendahkan Nabi kalau itu hakikat. Cuman itu adalah satu penggambaran bahasanya engkau seperti rembulan di dalam memberikan penerang buat kami. Engkau seperti engkau adalah seperti matahari yang memberikan kehangatan dalam kehidupan kami ya Rasulullah. Bukan hakikat, bukan sesungguhnya. Bukan kultus, malah kebalikannya. Kalau hakikat itu adalah merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini cuman kadang orang salah, itu sudah dibilang kultus. Engkau nur fauqa nur. Engkau adalah cahaya di atas cahaya ya Rasulullah. Wah, ini ngangkat Tuhan ini. Di Al-Qur'an disebutkan Allah nurus samawati. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Yang mengatakan Allah cahaya langit dan bumi malah salah dia. Para ulama mengatakan Allah nurus samawati, maksudnya Allah munawwirus samawati, Allah yang menerangkan langit dan bumi. Bukan mengatakan Allah adalah nur, Allah cahaya. Sebab nur adalah makhluk Allah, ini cahaya-cahaya. Cuman kadang mereka itu yang mengatakan kultus itu ternyata mereka lebih syirik pada saat itu. Jadi waktu mengatakan Nabi Muhammad cahaya di atas cahaya, oh syirik. Berarti Nabi Muhammad lebih dari Allah sebab Allah sendiri adalah nur. Yang mengatakan Allah nur keluar dari iman. Nur ini cahaya. Allah kata cahaya. Allah yang memberikan cahaya kepada langit dan bumi. Ulama muasirin sepakat Allah nur samawati. Allah adalah cahaya yang langit dan bumi. Nurus samawati, Allah yang memberikan cahaya. Dan cahaya-cahaya ini adalah ciptaan Allah. Siapa yang paling hebat dari ciptaan Allah? Rasulullah. Makanya kadang waktu kami merenungi orang yang dikit-dikit mengatakan kultus, sepertinya orang itu ada kemasukan sesuatu di dalam otaknya itu. Sampai saya bingung beneran. Gimana? Justru yang menjadi syirik dia itu. Yang menjadi syirik dia itu. Termasuk ini Allah, nur fakon nur dikatakan syirik. Bagaimana dikatakan syirik? Nabi Muhammad adalah cahaya di atas cahaya. Semua cahaya. Ayo cahaya apa? Kau lihat mentari dengan cahayanya, rembulan. Segala keindahan permata dengan cahayanya, semuanya. Nabi lebih hebat dari itu semuanya. Kurang apa? Allah. Jadi inilah yang kadang perlu kita merenung ya. Ternyata orang yang dikit-dikit mengkultuskan, dikit-dikit menuduh orang lain mengkultuskan, dia sendiri masuk dalam kesalahan yang luar biasa dan bisa saja dihukumi syirik dia sendiri kalau meyakini seperti itu. Apalagi banyak hal-hal yang dikatakan syirik, syirik, syirik, syirik. Termasuk di antaranya yang mengherankan yaitu kalau orang bertawassul kepada Nabi boleh waktu hidup, tapi setelah meninggal tidak boleh. Coba direnungi. Apa yang ia pahami tentang Nabi? Nabi manusia. Waktu hidup kalau kita minta bisa ngasih atau tidak? Bisa. Siapa yang menjadikan dia bisa beliau bisa ngasih? Allah. Apakah kita meyakini kalau Nabi waktu hidup bisa ngasih dari dirinya sendiri? Baik. Jadi kalau kita tawassul kepada Nabi waktu hidup, apakah kalau waktu hidup Nabi bisa memberi waktu hidup? Tidak. Terus kalau mati bisa? Tidak. Sekarang kenapa kok boleh waktu hidup? Apakah waktu hidup Nabi bisa memberi? Justru yang membedakan antara hidup dan matinya Nabi itu bisa masuk bab syirik. Jadi seolah-olah dia berkata begini, kalau mati Nabi tidak boleh tawassul kepada Nabi karena Nabi tidak bisa memberi. Kalau waktu hidup bisa memberi, malah syirik dia itu sebetulnya kalau direnungi. Jadi kalau kita pahami bertawassul kepada Nabi waktu hidup tapi kalau mati enggak boleh. Loh. Kenapa dibedakan? Dan bisa masuk berbahaya lagi. Kamu tawassul kepada Nabi karena apanya? Karena kebesaran dan keagungan Nabi. Ya. Apakah waktu Nabi meninggal keagungan dan kebesarannya hilang? Syirik lagi kalau dia mengatakan begitu. Makanya memang unik orang-orang itu kalau kita renungi. Kenapa dia? Jangan kasih ambil berjalan dia memang betul-betul. Yang namanya orang kalau sudah keblinger lihat. Sebuah agama lihat kotoran sapi taruh di jidat. Ada tak? Ada sebuah agama. Itu kotoran sapi taruh di jidat. Bahkan dalam seorang perdana menteri yang terkenal. Mengatakan sapi lebih bagus dari ibu kita dengan tiga hal. Sapi. Kenapa? Ibu kita memberikan susu kepada kita hanya paling setahun dua tahun. Tapi kalau sapi sepanjang hidupnya memberikan susu ke kita. Satu. Ya dia menuhankan sapi. Kemudian kalau ibu kita tua, merepotkan. Innalillah. Tapi kalau sapi tua bisa disembelih bermanfaat. Dagingnya. Jadi ini kalau orang sudah akidahnya keblinger, akidah yang membesarkan sapi. Jadi ada. Ini seorang Perdana Menteri dahulu itu, ada Perdana Menteri di India sana. Begitu. Dia ceramah itu. Sampai ditulis orang tergeleng-geleng yang ahli iman. Kok bisa ya? Ibu, jadi sapi lebih bagus dari ibu kita dengan tiga hal. Jadi ala, orang keblinger urusan akidah itu ya kayak begitu. Sehingga di saat dia mensyirikkan, membid'ahkan orang itu, sebetulnya dia sendiri bisa saja masuk bab yang lebih parah lagi. Makanya apa yang dikatakan, yang dimaksud dengan mengkultuskan? Itu loh. Anggap aku sebagai Tuhan, itu mengkultuskan. Akan tapi tugasmu, wahai para ulama, perus Nabi Warathatul Anbiya, jangan sampai engkau menyeru orang kepada dirimu, tapi tugasmu adalah menjadikan orang-orang yang rabbaniyina, bagaimana kenal Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Allah tidak menyuruh kalian untuk menjadikan para malaikat sebagai Tuhan. Ada sekelompok agama yang mengangkat malaikat sebagai Tuhan. Wan nabiyina arbaba, dan nabi-nabi sebagai Tuhan-Tuhan. Mengkultuskan. Tapi harus dijelaskan kultus kayak apa. Itu yang harus benar-benar dijelaskan. Ayamurukum bil kufri bada id antum muslimun. Sedikit masalah tawassul tadi. Banyak orang tidak bisa membedakan antara tawassul bid du'a dan du'a bid tawassul. Kalau tawassul bid du'a semuanya sangat jelas. Kita datang kepada seseorang, tolong doakan saya. Saya datang kepada seorang alim, lalu saya berkata kepada sang kiai, alim tolong doakan saya. Padahal kalau saya doa sendiri bisa atau tidak? Bisa kan? Tapi kenapa saya minta kepada seorang alim untuk mendoakan saya? Karena mungkin orang itu lebih soleh dan sebagainya. Maka ini tawassul bid doa. Bukan ini. Akan tapi yang perlu kita jelaskan, ad-du'a bid tawassul. Doa dengan bertawassul. Kita memohon kepada Allah dengan membawa kebesaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini harus dijelaskan. Sebagian orang dari kita yang suka tawassul ini ternyata tidak bisa membedakan dua masalah ini. Makanya bulat kalau nerangkan tentang tawassul. Maka sebagian para ustaz tolong paham betul mana ini. Harus kita bedakan antara tawassul bid du'a dan du'a bid tawassul. Baik, ini singgungan saja. Bukan pembahasannya kita masalah tawassul. Lihat. Ayyamurukum bil kufri bada antum muslimun. Apakah Allah memerintahkan kepada kalian untuk kufur? Mengkufuri nikmat setelah engkau berislam, keluar dari iman setelah dari islam? Tidak, Allah tidak memerintahkan itu semuanya. Allah menurunkan nabi untuk keselamatanmu, tidak, bukan untuk kehancuranmu. Maka jangan sampai nabi-nabi menjadikan sebab engkau hancur. Allah menurunkan ulama kepada kalian untuk menyelamatkan kalian, maka jangan sampai ulama-ulama itu kau jadikan sebab engkau sendiri akan sesat. Baik. Dan wahai para ulama, engkau diturunkan oleh Allah, engkau dihadirkan oleh Allah untuk menyelamatkan umat, jangan sampai engkau adalah menjerumuskan umat. Ini. Ayyamurukum bil kufri, Allah. Ayyamurukum ini istifhamnya pertanyaan, bukan pertanyaan sesungguhnya. Apakah Allah memerintahkan kalian? Maksudnya tidak, Allah tidak memerintahkan kepada kalian untuk mengkufuri, untuk kufur, keluar dari iman. Dan bisa saja kalau kita perluas adalah kufur nikmat. Seharusnya nabi yang akan menjadi sebab keselamatanmu, karena engkau telah salah berkeyakinan kepada nabi tersebut, maka menjadi engkau keluar dari iman. Baik. Ba'da id antum muslimun, setelah engkau mendapatkan petunjuk dari Allah, berislam, berserah dengan hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu engkau keluar dari iman, na'udzubillah. Bukan seperti itu yang diperintahkan oleh Allah. Akan tapi Allah memerintahkan kepada kalian untuk menggapai kemuliaan dengan keimanan yang sesungguhnya. Nabi-nabi yang dikirim oleh Allah hendaknya menjadi sebab engkau mulia, bukan menjadikan sebab engkau syirik, engkau keluar dari iman. Dan juga ulama-ulama yang dikirim oleh Allah kepada kalian adalah untuk kemuliaan kalian, bukan untuk menjadikan kalian keluar dari keimanan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih kami haturkan kepada guru kita yang mulia Buya Yahya atas pemaparannya. Selanjutnya langsung saja kami buka sesi pertanyaan bagi para hadirin yang ingin bertanya langsung. Kami persilakan satu pertanyaan dari jamaah bapak-bapak dan satu pertanyaan dari jamaah ibu-ibu. Mohon berdiri aja, Pak. Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam. Baik, saya akan bertanya. Baik, memang belakangan ini marak mengenai pengkultusan, bahkan pengsirikan. Memang kita perlu pencerahan, Buya. Kadangkala kita keburu amalan kita dikritisi orang yang mensyirikkan, sementara kita belum tahu. Termasuk belakangan mengenai masuknya bulan Rajab. Ini juga sudah muncul duluan gitu loh. Sementara kita belum tahu mengenai bulan Rajab itu. Bahkan sudah dipesenin bulan Rajab itu banyak amalan-amalan syirik. Untuk itu kamu mohon pencerahan berkaitan dengan masuknya bulan syirik ini, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya satu pertanyaan kembali dari jamaah ibu-ibu, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Buya. Ada pertanyaan dari orang dan saya enggak bisa jawab. Hukum mendengarkan azan itu kan apakah wajib atau sunah? Ya. Apa itu? Orang bertanya, ulang, saya enggak bisa jawab. Ada orang bertanya, saya enggak bisa jawab. Hukum mendengarkan azan itu wajib atau sunah? Menentukan. Mendengar. Hukum bukan ada azan. Ya, baik, Ibu, pelan-pelan sebentar. Ada azan, kita mendengarkan. Itu tuh hukumnya wajib atau sunah, dan menjawab azan itu wajib atau sunah, karena gini, orang tersebut maghrib dia udah sholat, dia doa, zikir dan lain-lain, sampai azan itu doanya itu rupanya orang tersebut agak panjang, belum selesai, mau tanggung gitu, Bu ya. Jadi dia azan berkumandang di masjid atau musola sekitar, dia tetap aja gitu. Nanti kalau udah selesai yang dia targetkan doanya, baru dia menghentikan doanya, terus baru sholatnya sesudah azan. Jadi apakah berhenti dulu saat ada azan di tetangga musola atau masjid, terus lanjutin doanya yang belum usai, ataukah dilabrak aja karena orang itu ada azan terus dilabrak aja karena merasa belum selesai tuntas gitu waktunya. Terima kasih, Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya langsung saja kepada guru kita yang mulia, Bu Yahya, dipersilakan untuk menjawabnya. Selama ini memang kita berusaha untuk meredam problem atau konflik tuduhan-tuduhan. Makanya biasanya kalau ada momen-momen tertentu, kita terbitkan risalah-risalah kecil dengan hujah-hujah yang jelas dari para ulama-ulama radhiyallahu anhum. Adapun masalah Rajab sudah kami hadirkan ini beberapa waktu yang lalu. Saya tahu tim itu sudah dibagi atau belum. Kita upayakan buletin takwa masih kurang. Ada yang dipotong di sini, ada yang kepotong, yang motong anak kita. Sudah saya jelaskan bahasanya. Ini mohon maaf ini kalau hadir pengajian kami sepotong-potong, biasanya harus ada pertanyaan susulan. Padahal sudah saya jelaskan di at-taqwa bahwasanya tidak ada larangan orang untuk berpuasa di bulan Rajab. Satu. Yang kedua, banyak riwayat-riwayat palsu tentang keutamaan-keutamaan puasa di bulan Rajab. Ini harus dua kutub yang harus dihindarkan. Tapi yang jelas tidak ada larangan. Kalau ada riwayat dari Nabi SAW tentang naha Nabi SAW an shaumi yaumi Rajab, Nabi melarang puasa bulan Rajab, hadis palsu. Enggak ada Nabi melarang puasa bulan Rajab. Baik. Akan tapi sisi lain ada sebagian para ustaz dan ustazah itu ternyata tidak seleksi menukil hadis-hadis tentang keutamaan-keutamaan bulan Rajab sehingga berlebihan. Padahal itu adalah riwayat, ada yang palsu dari Nabi SAW, ada yang derajat hanya sekedar dhaif-dhaif yang masih bisa dipakai. Maka di sini ada dua kutub. Yang satu orang membawa hadis palsu, sini juga palsu. Palsu dengan palsu akan selalu bermusuhan. Maka kita perlu hadirkan bahasanya. Ada puasa bulan Rajab dan ifar a'immah arba'ah. Ya walad, seharusnya sudah disebarkan artikel yang terbaru. Jadi tim itu kurang aktif. Kita artikel terbaru sudah disebar ribuan itu. Di tempat lain sudah disebarkan, di sini belum disebarkan. Mana itu? Hah? Tebar semuanya, dari musola, masjid sudah punya. Jadi gak ada lagi pertanyaan nanti. Jadi orang sudah paham. Kita menulis repot-repot, ternyata para timnya tidak giat itu. Nah, sudah disebar kemana aja? Semua masjid hari Jumat sudah kita informasikan. Hari Jumat karena Sabtu adalah satu bulan Rajab, semua masjid sudah mendapatkan selebaran itu. Agar meredam orang tidak mudah mengatakan itu bid'ah. Baik, ada pun hujah-hujah, satu contoh saja. Satu contoh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Bahwasanya puasa bulan Rajab itu ada. Imam Muslim dari Sayyidina Uthman bin Hakim Al-Ansari qala, beliau berkata, "Sa'altu Sa'id bin Jubair." Aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair. Coba difahami hadis ini. Hei orang yang anti puasa Rajab. Sa'id bin Jubair ditanya, "An shaumi Rajab," tentang puasa bulan Rajab. Jadi ada orang yang langsung tanya tentang puasa bulan Rajab. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Makanya saya heran kalau ada orang tiba-tiba melarang puasa Rajab itu gimana? Ini ada orang bertanya langsung tentang puasa bulan Rajab. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahkan sang perawi berkata, "Wa nahnu yauma idzin fi Rajab." Kebetulan waktu itu saya di Rajab, kayak bapak yang bertanya saat ini itu. Saya di Rajab, kemudian bertanya tentang bagaimana puasa bulan Rajab. Qala, beliau berkata, "Sami'tu Ibnu Abbas." Aku bertanya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Orang yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoinya. Yaqulu, berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," ada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, "yasumu," berpuasa di bulan Rajab, "hatta naqul la yuftir," sampai aku katakan tidak pernah berbuka di bulan Rajab. Saking seringnya puasa bulan. Jadi sebulan itu hampir penuh Nabi berpuasa. Puasa Rajab terus. Loh, kok Nabi berpuasa bulan Rajab? Kok bid'ah? Bagaimana ya Ustadz yang mengatakan bid'ah itu? Lanjutannya, "Wa yuftir," dan Nabi pernah suatu tahun, di tahun yang berbeda, pernah berpuasa atau tidak berpuasa di bulan Rajab. "Hatta naqul," sampai kami katakan, "la yasum," tidak pernah berpuasa. Jadi Nabi itu pernah berpuasa di bulan Rajab penuh. Dan pernah puasa bulan Rajab, tidak pernah berpuasa. Kaidahnya di dalam memahami perbuatan Nabi. Kalau Nabi pernah melakukan sesuatu, kemudian meninggalkannya pada suatu ketika, itu bukan berarti haram. Itu menunjukkan bahwa yang dilakukan itu sun. Kenapa Nabi meninggalkan? Nabi takut kalau ini diwajibkan. Nabi di bulan Ramadan melakukan sholat. Sehari, dua hari, tiga hari. Orang pada ngikuti berjamaah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hari yang keempat Nabi tidak keluar. Kenapa? Apakah sholat malam haram? Hah? Apakah terawih haram? Karena Nabi tidak ingin diwajibkan. Ini sudah sangat jelas kayak begini. Makanya ulama empat madhab semuanya, ini kurang perkataan a'immah madhahib, tolong kepada para asatid yang sering ketemu itu, tolong ini, dan berikan kepada orang yang bid'ahkan komentarnya apa. Ini hadis. Dia membantah hadis Nabi itu dengan perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani, Amirul Mukminin hadis, seorang muhaddis besar namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Loh, dia yang sok gembar-gembor hadis di saat didatangkan hadis Nabi, ternyata dilawan dengan omongan ulama. Ini kan aneh. Memang Ibnu Hajar Al-Asqalani orang hebat, orang besar. Tetapi lihat, sudah jelas seperti ini. Riwayat dari Nabi dan ulama empat madhab semua menjelaskan bahwasanya puasa Rajab adalah sunnah. Cuman tolonglah, selagi Anda tidak tahu tentang masalah riwayat-riwayat yang benar tentang keutamaan, sudah tutup dulu. Bahkan sampai hari ini pun kami tidak pernah menyebutkan hadis-hadis tentang keutamaan 1, 2, 3. Karena hadis tentang keutamaan 1, 2, 3 itu kebanyakan ulama mengatakan hadis itu lemah. Dan bahkan ada yang mengatakan palsu. Maka lihat, ini untuk menjelaskan, klarifikasi saja. Bahwasanya puasa Rajab adalah ada. Yang pengen puasa, ayo puasa. Maka ini ingin menunjukkan bahasanya. Yang mengatakan puasa bulan Rajab adalah bid'ah, itu jelas salah. Karena sudah jelas dari Nabi SAW dan a'immah arba'ah, empat madhab semua menjelaskan kayak begini. Nah itu sudah, tidak usah pusing lagi masalah ini. Tolong nih. Dan ini hadis tidak saya beri ke satu toh. Ada hadis yang lainnya. Hadis yang berkenaan dengan puasa Rajab yang lainnya sudah sangat-sangat jelas. Itu satu saja riwayat Imam Muslim suruh menjelaskan tentang ini. Baik. Jadi puasa Rajab adalah enggak. Hanya amalan-amalan. Amalan apa yang diamalkan bulan Rajab? Tidak ada amalan yang khusus. Semua amalan yang boleh dilakukan di luar Rajab sangat baik kalau kita lakukan di bulan Rajab. Sebab itu bulan Rajab adalah bulan haram. Zikir 1000 kali semalam boleh. Saya pengen sholat 1000 rakaat semalam boleh. Saya pengen sedekah 1 miliar boleh di bulan Rajab. Boleh. Semua kebaikan yang bisa dilakukan di bulan Rajab, di luar Rajab, boleh dilakukan di malam. Di malam Rajab. Itu sudah jelas. Cuman memang ada riwayat-riwayat palsu yang sering digembar-gemburkan. Dan mereka itu, orang yang membenci, yang tidak suka dengan bulan Rajab, menghantam dari sisi hadis-hadis lemah atau hadis-hadis palsu yang berkenaan dengan keutamaan-keutamaan Rajab. Tapi sudah, kita ingin jelaskan bahwa puasa Rajab adalah ada. Maka yang membid'ahkan puasa Rajab itu sakit benar itu. Karena ulama sudah menjelaskan semuanya. Adapun Ibnu Hajar Al-Asqalani waktu mengatakan puasa Rajab itu, beliau tidak mengatakan bid'ah. Beliau hanya berkata bahwasanya tidak ada riwayat-riwayat khusus tentang keutamaan bulan Rajab. Keutamaan khusus. Dan beliau bukan mengatakan tidak boleh puasa bulan Rajab. Ini dia salah paham lagi. Tidak ada keutamaan-keutamaan riwayat keutamaan khusus bulan Rajab. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak mengatakan tidak boleh puasa bulan Rajab. Akan tapi secara umum puasa bulan Rajab adalah boleh. Dan ini adalah yang dilakukan oleh para imah. Dan Nabi sendiri melakukan suatu ketika puasa bulan Rajab. Dan tidak pernah putus-putus. Sampai para sahabat Nabi berkata, hampir aku tidak melihat Nabi berbuka di bulan Rajab. Allah. Kenapa masih ada orang mengatakan itu bid'ah? Baik. Adapun yang kedua masalah adhan. Jadi mendengar adhan hukumnya adalah sunnah. Disepakati. Mendengar adzan adalah sunnah. Akan tapi lihat bagaimana disebut nama Allah, kita masih nonton sinetron, kita masih rewel, tidak punya adab dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnah. Jadi kalau kita masih punya kesibukan sambil mendengar adzan, kalau kita berzikir berhenti mendengar adzan, sunnah. Zikir adalah sunnah, mendengar adzan adalah sunnah. Akan tapi lihat, adzan kan tidak setiap saat. Kalau zikir bisa ditunda. Kalau waktu sholat lanjutkan sholatmu. Setelah selesai sholat jawab adzanmu. Jadi kalau kita lagi dalam keadaan sholat, kok mendengar adzan, lanjutkan sholatmu, jangan diputus. Tapi kalau zikir biasa, bolehlah diputus zikir sejenak, kemudian kita mendengar adzan. Kalau membaca Al-Quran, haruskah kita berhenti? Sebagian ulama mengatakan, lanjutkan Al-Quranmu. Karena Al-Quran ini, sebagian ulama, selesai dulu ya. Kalau orang membaca Al-Quran, ibu boleh melanjutkan saja Al-Qurannya, boleh ibu berhenti, asalkan di wakaf yang pas untuk mendengar Al-Quran. Tapi kalau belum, langsung masih tengah-tengah langsung Anda putus karena dengar Al-Qur'an, dengar adzan juga tidak dibenarkan. Selesaikan dulu sampai titik baru berhenti, kemudian setelah itu dengar adzan. Jadi mendengar adzan hukumnya adalah sunnah. Ada riwayat bahwasanya yang tidak mau mendengar adzan subba ala udunaihi, apa itu akan dituangkan di telinganya begini-begini. Ternyata ulama tidak mengambil hadis-hadis seperti itu. Kalau itu ada benar sahih, tentu akan dijadikan mendengar adzan adalah wajib. Ternyata mendengar adzan hukumnya adalah sunnah. Dan itu pun ada syaratnya, sunnah jika yang adzan adalah laki-laki memenuhi syarat begini-begini. Kalau adzan perempuan lain malahan. Enggak ada adzan bagi perempuan. Baik, itu saja Ibu Bapak. Semoga Allah memberikan pemahaman yang benar kepada kita. Tolong wahai tim yang agak cekatan. Ini enggak ada gunanya sudah. Masa at-taqwa saja menyebar, kita tidak menyebar. Kita harus menyebarkan dan jangan asal orang diberi. Sebab orang yang tidak membaca tidak usah ngambil, Bu. Kalau ibu sudah percaya, enggak usah mengambilnya. Mubadzir itu. Kita pengin imam-imam masjid dan ustaz-ustaz yang mereka bisa menjelaskannya. Jadi kalau perlu siapa yang membacanya. Kalau tidak baca jangan diambil. Nanti mubadzir hanya senang aja ngambil sampai di rumah jadi taruh begitu saja. Mubadzir. Ya. Jadi kalau pengin dibaca, dibaca. Dan dihimbau yang sudah mengambil 1-2 tolong dikopi lagi. Setiap orang mau tukar lagi 10, nanti bisa disebar, bisa kemana-mana. Di tempat lain disebar, di sini malah belum. Akan tapi semuanya bisa melihat langsung di web kami, www.buyayahya.org, sudah ada risalah itu tentang Rajab. Sya'ban pun sudah dipersiapkan. Biasanya ada muncul bid'ah-bid'ah itu, Sya'ban, nanti sebelum Sya'ban sudah kita siapkan. Sebetulnya seminggu sebelum Sya'ban sudah disebar itu semua risalah, tim dakwah harus aktif gitu. Jangan nunggu komando, kalau nunggu komando, kemudian saya ada di mana ini, nunggu komando, ini tidak jalan semuanya ini. Jadi semuanya harus aktif. Bagaimana agar manfaat itu semuanya? Baik. Dan sebetulnya kami malu kalau mendatangkan perkataan ulama lalu kita berkata qala Rasulullah. Itu bukan pendidikan yang baik. Cukup saya percaya kepada ulama. Sehingga mengatakan qala Rasulullah itu bentuk kesombongan. Seolah-olah saya tidak percaya dengan ulama. Ulama kita adalah ulama yang ngerti qala Rasulullah. Sehingga menurut Imam Madhab Syafi'i begini, Madhab Maliki begini, selesai sebetulnya. Kenapa? Mereka adalah orang yang tidak akan berkata kecuali ada qala Rasulullahnya. Itu aslinya seperti itu. Cuman sekarang ngikuti arusnya orang-orang yang sering sombong. Dikit-dikit qala Rasulullah, kadang-kadang terjemahannya dirubah lagi. Ayat Al-Quran saja maknanya dirubah. Maka di saat kita berhadapan dengan manusia-manusia semacam itu, maka risalah kita akan kita sedikit rubah. Pakai dalil, sok berdalil. Padahal kita tidak berdalil. Itu dalilnya para ulama, bukan dalil saya. Dalilnya ulama 1, 2, 3. Ini. Ulama yang berdalil, saya tidak beristidlal. Saya tidak bisa mencari hadis sendiri. Saya bukan seorang hafid penghafal hadis yang ribuan hadis saya. Saya nukil omongan ulama. Selesai saya tulis. Orang sekarang buka dalilnya mana? Dalilnya mana? Cambuk kalau orang bertanya tentang dalil. Mau dikasih dalil saja ibu tidak ngerti. Ibu kalau dikasih hadis, hadis palsu ibu tahu? Tidak tahu, dibohongi. Ibu tidak ngerti bahasa Arab lagi. Wah, anaknya dirubah. Misalnya Ahmad yadhab ilal suq. Apa artinya? Ahmad kencing di kasur. Enggak tahu. Ahmad yadhab ilal suq, Ahmad pergi ke pasar, Bu. Bukan kencing di kasur. Cuman Ibu enggak tahu lihat. Baik, dari segi bahasa saja tidak ngerti bagaimana sok berdah. Dalil ikut ulama sudah beres. Ini saja wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dengan iman, dengan akidah yang kau ridho ya Allah. Jagalah kami dari ketersesatan dan menuduh orang lain sesat. Jauhkan, jauhkan. Jaga lidah kami dan hati kami dari menyakiti jaga lidah kami dari menyakiti orang lain. Ya Allah, Engkau Maha Mulia dan Engkau Maha Kuasa. Berikan kepada kami ya Allah, anak-anak kami, keturunan kami ya Allah, kekuatan dalam iman mereka. Jauhkan daripada kesyirikan, jauhkan dari bid'ah, jauhkan daripada kesesatan dalam akidah. Ya Allah, Engkau Maha Tahu tentang kami. Mudahkan segala urusan kami. Lapangkan rizki kami ya Allah, dengan rizki yang banyak dan penuh berkah, yang bisa menjadi sebab kemuliaan kami di dunia dan sebagai bekal menuju akhiratmu ya Allah. Yang telah Engkau beri kekayaan, berkailah kekayaannya. Jangan sampai mereka masuk neraka dengan kekayaannya ya Allah. Sungguh kami ingin mereka masuk surga dengan kekayaannya. Yang Engkau berikan jabatan ya Allah, jadikan mereka ahli surga dengan jabatannya. Ya Allah, jadikan ahli surga dengan jabatannya. Ya Allah, kami ingin semua yang hadir tempat ini adalah orang yang Engkau muliakan. Ahli surgamu ya Allah, ahli surgamu ya Allah, ahli surgamu ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Tahu tentang kebutuhan kami ya Allah. Engkau Maha Tahu tentang kebutuhan kami di sini dan di rumah kami ya Allah. Maka cukupilah kebutuhan kami wahai Zat yang Maha mencukupi. Ya Allah, lembaga pesantren ini butuh ya, dan Engkau lebih tahu kebutuhan kami, dan jadikan kebutuhan kami kebutuhan yang bermanfaat ya Allah. Dan kirimkan ke tempat kami ini, ke tempat ini orang-orang yang tulus, orang-orang ikhlas, yang mulia dan Kau muliakan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berikan kepada kami semua ya Allah kebaikan dalam keluarga kami ya Allah. Jadikan kami keluarga yang saling mencintai karenamu, jauh dari percekcokan, jauh dari perselisihan, jauh dari permusuhan. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, tambahkan kerinduan dan kecintaan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon saudara-saudari kami yang sering menuduh sahabatnya dengan kekufuran, syirik dan yang lainnya, kami mohon berikan petunjuk dan bimbinganmu kepada mereka semua ya Allah. Ya Allah, ya Allah, yang belum menikah, mudahkan mereka mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan ya Allah, mudahkan pernikahan mereka dan lapangkan rezeki mereka setelah itu ya Allah. Dan mudahkan orang tua yang telah memudahkan urusan orang tua mereka, dan jauhkan kami semua dari zina dan sebab-sebab zina ya Allah. Jauhkan kami semua dari zina dan sebab zina ya Allah, yang hina dan Kau hinakan. Jauhkan kami dari sebab zina, dan jika ada di antara kami yang pernah terpleset dalam zina, kami mohon ya Allah ampuni mereka. Berikan kesadaran dan tutup aib mereka ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika mereka Kau hukum dengan zina mereka. Tutup aib mereka sehingga mereka akan tetap mulia di dunia, mulia di keluarganya kelak, dan mulia di akhirat ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Tahu ya Allah. Engkau Maha Pengampun, tidak ada dosa sebesar apapun ya Allah kecuali sangat mudah bagimu untuk Kau ampuni. Maka jadikanlah kami ahli tobat yang sesungguhnya. Ampuni kami, kami, kami ya Allah. Mudahkan segala urusan kami. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua ya Allah husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau cabut nyawa kami adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ibu minta Fatihah dua kali. Yang pertama, radio kita insyaallah pindah ke 92,9. Yang satu 104,8, dan 104,8 mulai hari ini pun sudah didengar, cuman didengarnya oleh orang yang ke daerah Brebes, Losari. Ini setelah lampu merah ke sana baru dengar. Di sini enggak boleh dengar, kayaknya harus pengajian di sini. Yang 104,8 karena dari Kuningan, dipancarkan dari Kuningan. Kalau sudah lampu merah itu, jembatan itu masih bisa kedengaran sampai kota sangat jelas. 104,8. Namanya radioku 104,8. Sudah 2 hari ini ini. Kemudian yang satu 92,9 di sini seperti biasa. Yang dulu 98,5 ganti menjadi 92,9. Cuman ibu minta doa khusus. Karena kita yang ada di Kuningan sana belum ada studio pribadi. Dan tanahnya kebetulan kita lokasi tanah yang mahal. Kalau untuk dakwah sih tidak mahal, Bu. Tanah mungkin 1.000-1.100 meter di pinggir jalan. Kita ingin jadikan markas dakwah yang kebetulan di kiri kanan tempat itu adalah bukan tempat yang baik, tempat orang-orang yang tidak menyembah Allah dan tidak mengakui Nabi Muhammad SAW. Jadi orang-orang di luar Islam, orang Nasrani. Kita ingin punya markas di situ, dimulai dari ini. Ada sebuah tanah nilainya sekitar tidak banyak, Bu, kecil. Dikit. Kalau untuk dakwah kecil 250 juta. Itu sudah. Cuman dia minta DP dulu 130. Kita ingin kita tutup DP-nya, selebihnya akan dicicil semampu kita. Jadi ini minta didoakan khusus. Kecil, Bu, 200 bukan banyak, Bu, untuk dakwah, Bu. Untuk dakwah nanti bukan ibu yang harus ngasih, ibu doa dok nanti ya. Doa yang ngasih Allah, ini miliaran, Bu, yang ngasih orang banyak ini. Saya enggak pernah punya duit. Allah Maha kaya sudah. Makanya tolong doakan, dikirim orang tulus di situ, karena itu harus segera kita cari tempat. Sebab semakin hari semakin padat orang-orang di luar Islam yang datang ke tempat itu untuk membeli tanah-tanah itu. Nah, maka kita akan membeli tempat untuk studio dan kita besarkan studionya yang mewah, yang berwibawa, kemudian nempel di masjid. Jadi studionya nempel masjid. Jadi kita bisa langsung setiap saat sholat di masjid dan alhamdulillah airnya bagus, semuanya bagus. 250 juta. Kecil ya? Kecil, Bu, bilang kecil. Allah Maha besar. Baik, baca Fatihah sekali semoga dimudahkan. Semoga Allah mengirim orang tulus, ahli surga, orang ikhlas. Orang yang bakal diberi oleh Allah keturunan yang soleh-soleha, yang diberkahi harganya, ya Allah. Dan berikan kepada kami segala kemudahan dan jauh dari fitnah, bermanfaat untukmu, untuk umat Nabi, kekasihmu Nabi Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malikamiti. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Syaitu mustaqim. Surat al-ladhina namta alim warmahdu bi'anahim. Walabduhulim. Amin. Dan juga pondok ini kan insyaAllah akan terus berkembang ya. Kita SD. SD itu bukan program pondok, ibu bapak. Program yang berbeda akan kita letakkan di luar pondok, supaya pondok khusus, SD khusus. Jadi ini PD, ini SD ini pinjem tahun ini. Maka doakan nanti ada lahan-lahan yang lain untuk perluasan, sehingga pondok ini murni untuk pondok, dan SD akan kita tempatkan yang khusus lebih gede lagi. Ya, lebih gede lagi, semoga memudahkan kita untuk pelebaran tanah dan seterusnya. Ya, pelebaran tanah, kita perlu pelebaran tanah ke kanan, ke kiri. Semoga Allah menggerakkan para pemilik-pemilik tanah yang di depan dan sebagainya, menggerakkan hatinya untuk menjual kepada kita, bukan kepada yang lainnya. Ini depan. Dan bisa menjadi murah rezekinya, diperbanyak oleh Allah, akhirnya menjadi pejuang ya. Karena di sini dahulu sebelah kanan ini kita doakan ibu keluarga yang pernah menjual. Sayangnya tidak dijual ke pondok. Ingat sebelah itu? Itu dijual kepada orang lain, setelah orang lain baru jual ke pondok. Kalau seandainya mereka ibu-ibu langsung jual ke pondok yang sebelah itu, dia akan terus mendapatkan pahala. Tapi dijual dulu kepada waktu itu adalah developer perumahan orang Cina waktu itu, yang orang Cina banyak kaum muslimin, tapi kebetulan dia tidak Islam. Dijual ke mereka, setelah itu mereka dijual ke kita. Kita pengin langsung ke pondok, apalagi ada potongan-potongannya, kemudahan dan sebagainya. Paling tidak dengan harga normal, maka itu akan menjadi sebab kemuliaan dia nanti. Dan dalam fikih juga itu hakku syuf'ah, kalau pengin menjual sesuatu, saudara dulu, kerabat dulu, tetangga dulu, di belakang juga. Semoga Allah menggerakkan hati-hati orang di belakang sana untuk menjualnya kepada kita dengan harga yang masuk akal atau murah untuk Dan itu pun adalah amal jariah diam-diam. Bentuknya sih transaksi jual beli, tapi juga mendapatkan pahala. Al-Fatihah. Baik, ini saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.